Chapatiba cerita tentang kisah dua jiwa yang sibuk untuk merayakan cinta diringi sorot mata mereka senyum pun terlukiskan dengan tawa semoga selalu ya apa adanya kita di rumah yang dibikin semoga jadi peluk paling hangat kamu yang selalu ku semogakan buruk baik kan kita selalu. Peluk paling hangat kamu yang selalu ku semua.